Thì chị hiểu gì? Oh, lampune disco. Awakku rudek mikir bojo loro. Bojo sing enak jaluk disayang, sing tuwa jaluk ditinggal. Ya ya gak tinggal kabeh iki pokoke ya. Bojo lho. Sirahmu meterai so turu. Andum tresno de uko andum waktu. Mikir putuwe, mikir belanjane. Njur saiki bingung atine. Thank you. sorak lirik liane mekang ngomong kangen rasa tukaran nai boti eman-eman hubungane ini lagu gak wakmu ya. Sumpah gue lah. Nyapa tau mesti kok nesu-nesu ya. Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak. Lah apa? Aku ki kangen. Kangen yang ngomong ono kangen. Aku ya, pengen metumu gak aku. Hel. Kowe sing tak tresnani tak gawe sandaran nanti mbo ojo satru satru ae sayangku jajah rasa percaya nek trimo kabar koncoko aku kerjo nguripimu goma murni hatimu. Jamur gune bahawa ge pantang mundur terus nyambut gawe pantang mundur terus nyambut gawe takode coba pikir numpak ojek coba pikir garai lekrek ra gampang dadi biduan wadahe antek ra iso dandan wadahe antek ra iso dandan. Lobot ning isor wit linjo paling abot ninggal anak bojo tuku donat ning Kalimantan tetep semangat kanggo masa depan. tengkir tuku bakso. Sok dipikir barai loyo. Sok digateng ra ono tunggale. Kok ditanggap wong yo. Nanti tanggap tambah cocok. Tulung tanggap. Tanggapen ngeteni tadi jope. Promotor he. Ki wong ganteng-ganteng lho. Wong kok ini kok dibanding-banding ke saing-saing ke yo mesti kalah tak oya o aku yo ora mampu mongsaku aku mencintaimu. Berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Abah lala dibanding-bandingke ojo dibanding-bandingke nggih Pak. Jelas beto yen dibandingke ora ono sing tak pamerke aku ra iso yen kon gawe-gawe jujur sanane. Pawangi sing ra loro ati wis ngancani tekan semene langit ngadami tekan semene. Nanging kabeh ora ono artine, ora ono artine. Kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Jan gumun tenan aku. Nek kelingan kadang mesam-mesam dhewe. Mendah. Iya. Guyang-guyu dhewe. Wes sedih-sedih dhewe hel. Wis tak goleki ning ndi-ndi iki, tapi gak temu. Gak temu. Sakbenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu. Sewu kutho wes taliwati, sewati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu ning endi. Pirang taun anggonku golei saprene turung bisa nemoni. Si

aku pengennya somben. Nek kowe wis di bojo, aku wis di bojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu. Suwon. Piye sing jelas ke karo wong wis lakoni tekan semene, nek akhire bakal bubar pisahan, koe kegodo tresno karo wong liya. Lakoni tresno tekan tuwo, orang liyomu aku ning atimu, nanging saiki atimu ono wong liyo. Ibarate sok mendung awan aku kudana, sore mbolarani bengi tak tangisi.

agaknya keloro-loro. Kau ngesate hatiku yang tak terus nero koi mending.

jenengmu. Aku ngedem-ngedem hatimu, bak kau mempertahankanmu. Thank you. kang dalu ati sing biyen tau ngelarani wis suwe ora rene welu ngomong masalah sepele we golek liyane bakal tak baleni Jo ngalih. Aku pengen balik karo kowe. Wes cukup. Aku pamit. Aku wes ora gagas kantang luka. Wes cukup wingi ra pengen baleni. Mario lemu kebangetan men sambat belas raono perhatian. Jelas ku butuh atimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan men loro ati iki tambar no karo tanggul latihan. Sone wes oleh gantimu wes rakat jo aku. Mergo wes tau, wes tau jeru. Sing penting wes tau biyen aku cepetan. Suwe-suwe waka nuruti kekarepanmu sansaya bukta. Biyen wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Salah neng urepku, kula nyuwun pangapuramu. Aku sepengin lanjut senajan wis kepacut, tak akoni aku sing lupa. Udan, udan no sing gede, klinter no aloh ku iki. Kono mili ojo mbok go bali, salahku sing wingi wis tak ketuni. Karuan mergo salah.